Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak Ibu saudara sekalian, rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para hujjat, para asatidz, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat, yang insyaallah keberadaan kita di masjid yang mulia ini benar-benar semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Merupakan wujud rasa takut kita kepada Allah, merupakan wujud rasa harap kita atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Sangat besar nilai dan keagungan orang-orang yang mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak Nabi bercerita mengenai keutamaan fadilah sholat subuh berjamaah yang sering sudah kita dengar. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah ini bisa kita istiqomahkan sampai kita meninggalkan alam dunia yang sementara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Siapa yang sholat di waktu dingin, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. "Man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia di bawah penjagaan Allah, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian sekali-kali menyakiti orang-orang yang berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyakiti seorang hamba yang di bawah penjagaan Allah, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'aqabul malaikatul lailun nahar wa yahduruna fi salatil fajr wa fi salatil asr. Pergantian malaikat penjaga siang dan malam, mereka bertemu di salat subuh dan di salat asar. Malaikat yang baru datang untuk mencatat amal kita di pagi hari ditanya oleh Allah, "Kaifa wajadtum ibadi?" Ketika kamu datang wahai malaikatku, hambaku yang kau jumpai sedang apa dia? Saat itu kita sedang sholat berada di masjid. Maka buku catatan amal kita dimulai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat yang telah mencatat amal kita di malam hari sepanjang malam, dia membawa laporan kepada Allah di pagi hari setelah sholat subuh. Saat itu ditanya oleh Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" Ketika kamu tinggalkan wahai malaikatku, sedang apa hambaku tersebut? "Taraktu ibadaka wa hum yusallun wa hum yadhkurun." Ketika aku tinggalkan hambamu ya Allah, dia sedang mengingatmu ya Allah, dia sedang sholat ya Allah, dia sedang ibadah ya Allah. Maka buku catatan hamba tersebut pun diakhiri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat subuh, walaupun orang tersebut harus merangkak-rangkak di atas tanah. Tanda-tanda orang-orang munafik diantaranya dia tidak melakukan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. dan tanda keimanan seseorang ketika seorang hamba mampu istiqomah melakukan sholat subuh berjamaah. Basyiril masyaina bidulam ilal masajid binuri tami yaumil qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba yang mampu berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Allah akan berikan cahaya yang terang benderang untuknya di akhirat nanti. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah, keuntungan-keuntungan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya yang menerangkan kepada kita keutamaan sholat subuh berjamaah. Bapak ibu saudara sekalian, rahimahumullah, seseorang yang ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya, maka rasa takut tersebut itulah harga daripada surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, dia akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Tapi orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, maka dia akan berbuat segala sesuatu sesuka dia. Karena dia tidak ada rasa malu kepada Allah, dia tidak ada rasa takut kepada Allah, dia berbuat sesuatu sesuka hati. Dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan bersemangat taat kepada Allah, dan dia akan sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan maksiat. Amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada Allah dan dia mampu mengendalikan nafsunya untuk taat kepada Allah, maka surga tempat dia kembali nanti. Maka rasa takut kepada Allah ini sangat penting kita usahakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Man khafa adlaja, siapa yang takut kepada Allah, dia akan segera berangkat, segera bertobat, segera sadar, segera taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Man khafa adlaja, siapa yang takut kepada Allah, dia akan segera berangkat di pagi-pagi hari. Wa man adlaja balagha manzila, siapa yang segera berangkat, dia akan segera sampai. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah wahai hamba Allah bahwa barang dagangan Allah itu sangat-sangat-sangat mahal. Barang dagangan Allah itu bukan murah, sangat-sangat-sangat mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, dan ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka siapa yang ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya, dia akan segera berangkat. Berangkat ke mana? Berangkat untuk taat kepada Allah. Berangkat untuk segera bertobat kepada Allah. Berangkat untuk segera sadar atas maksud hidup dia di dunia yang sementara ini. Untuk apa Allah hadirkan kita? Harus bagaimana kita jalani kehidupan yang singkat ini? Dan kemana berakhirnya kehidupan kita nanti? Orang yang takut kepada Allah, dia akan paham perkara tersebut. Man khafa adlaja, maka siapa yang takut kepada Allah, dia akan segera berangkat. Wa man adlaja balagha manzila, dan siapa yang berangkat, dia akan sampai ke tempat tujuannya. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Kedatangan kita di masjid yang mulia ini, sabarnya kita duduk di dalam majelis yang mulia ini, ini juga merupakan wujud tanda rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mudah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ainani lan tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min asyatillah, mata seorang hamba yang pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Mata yang pernah bercucuran air mata karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang pernah digunakan untuk berjaga-jaga pasukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa dan sifat takut ini perlu kita wujudkan di dalam hati kita, di dalam perasaan kita. Datangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semangat melakukan ketaatan kepada Allah dan kita semangat berani untuk ambil keputusan tidak akan melakukan maksiat di dalam kehidupan kita. Inilah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah, yang mana pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan manusia. Di antaranya adalah rajulun ja'atuhu imra'atun dzata malin wa mansabin wa jamal. Seorang lelaki yang didatangi wanita bangsawan cantik jelita mengajak lelaki itu untuk berbuat dosa maksiat kepada Allah. Tapi laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Aku tidak berani melakukan dosa. Aku tidak berani bermaksiat kepada Allah. Karena aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Ketika peluang maksiat ada di depan dia, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada manusia yang mendengar perbuatan dia, tapi dia merasa dilihat oleh Allah. Dan saat itu timbul rasa takut kepada Allah, sehingga keluar dari lisannya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah, sifat takut ini perlu kita tanamkan di dalam hati kita untuk membuat kita sadar, sehingga tidak mudah kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, siapa orang yang takut kepada aku di dunia ini, aku akan amankan dia di akhirat nanti. Siapa yang di dunia ada rasa takut kepada Allah, Allah akan amankan dia di akhirat nanti. Tidak ada masalah di akhirat. Kenapa? Karena saat di dunia dia takut kepada Allah. Wa man amina minni fid dunya, tapi siapa orang yang merasa aman dari aku di dunia ini? Siapa orang yang tidak ada rasa takut kepada aku di dunia ini? Akhaftuhu fil akhirah, aku akan buat dia ketakutan di akhirat. Dikubur akan ketakutan, di mahsyar akan ketakutan, di sirat akan ketakutan, di mizan akan ketakutan, dan dia akan merasa takut karena dia tahu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Di akhirat dia penuh ketakutan karena di dunia dia merasa aman daripada Allah. Merasa aman daripada Allah. Merasa aman dari murka Allah. Merasa aman daripada azab Allah. Tapi orang yang saat di dunia ada rasa takut kepada Allah, bahwasanya di dunia aman tuh di akhirat. Siapa orang yang merasa takut kepada aku di dunia, aku akan amankan dia di akhirat nanti. Wa man amina minni fid dunya, tapi siapa orang yang merasa aman dari aku di dunia ini, aku akan buat dia ketakutan di akhirat nanti. Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah, maka rasa takut ini perlu kita usahakan, perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau hati kita sudah ada rasa takut, mudah rasanya kita sadar, mudah rasanya kita bertobat, mudah rasanya kita menangis, menyesali perbuatan dosa-dosa kita, karena kita punya rasa takut kepada Allah. Fudail bin Iyad rahimahullah, tadinya dia seorang perampok yang kerjanya merampok harta-harta orang di malam hari. Suatu hari, suatu saat, ketika dia ingin melakukan aktivitas jahatnya, dia sedang memanjat sebuah rumah untuk merampok rumah tersebut. Tiba-tiba si penghuni rumah sedang membaca ayat Al-Qur'an. Penghuni rumah membaca ayat Al-Qur'an yang berbunyi alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad wa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Penghuni rumah membaca ayat tersebut yang artinya alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum datang saatnya? Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk sadar, patuh, taat kepada Allah? Apakah belum saatnya? Apakah belum datang waktunya untuk kalian melembutkan hati kalian kepada Allah? Apakah belum datang saatnya kalian meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat? Apakah belum datang saatnya kalian bertobat kepada Allah? Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang didatangkan kitab oleh Allah sebelum kamu. Fadala alaihimul amadu. Karena waktu yang panjang, waktu yang lama, tidak ada orang yang mengingatkan dia. Tidak ada orang yang mengingatkan dia, tidak ada yang memberikan nasihat kepadanya. Maka hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi kaku, hati mereka sudah berkarat dan gelap. Mukathirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena tidak mau sadar, karena tidak mau bertobat, karena tidak mau buat keputusan untuk taat kepada Allah. Dia menunggu waktu, keburu keras hatinya, keburu gelap hatinya, sehingga sulit untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Fudail bin Iyad, dia mendengarkan bacaan ayat Al-Quran penghuni rumah tersebut. Alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang saatnya kalian untuk sadar kepada Allah? Apakah belum datang saatnya kalian bertobat atas dosa-dosa kalian? Maka saat itu Fudail bin Iyad mengatakan, sekaranglah saatnya aku akan bertobat kepada Allah. Malam inilah waktu yang tepat untuk aku sadar dan kembali kepada Allah. Maka dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Dan dia mulai belajar agama. Dia berdiam di Mekah Mukarramah sampai dia menjadi ulama besar. Sampai dia menjadi ulama besar yang namanya sangat terkenal. Karena apa? Karena dia ambil keputusan. Saat inilah waktunya aku sadar. Saat inilah saatnya aku bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Kalau hati sudah terlanjur keras, kalau hati sudah berkarat, sedangkan manusia belum sempat bertobat kepada Allah, kemana tempat dia nanti di akhirat kelak? Al-qalbu tasda kama yasda'ul hadid ila asabahul ma. Hati manusia akan berkarat sebagaimana besi bila terkena air. Wa ma silauha ya Rasulullah. Bagaimana cara membersihkan hati ya Rasulullah? Bagaimana cara mengkilatkan hati ya Rasulullah? Akhirul min tilawatil Quran wa dzikril maut. Banyaklah kalian membaca Quran dan ingat mati. Banyaklah kalian mendengar firman Allah dan ingat akhirat. Inilah obat mujarab, obat ampuh untuk membersihkan hati kita, untuk melunakkan hati kita, untuk menyinari hati kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa di dalam nasihat-nasihatnya, di dalam khutbah-khutbahnya, mengingatkan kita tentang perkara akhirat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, kata Allah, takutlah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Inna rabbakum, takutlah kalian semua kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari itu kalian semua akan menyaksikan ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, yang sedang menggendong anaknya, akan melemparkan anak-anaknya. Wataba'u kullu haqqin dhaata hamlaha. Dan wanita-wanita yang sedang mengandung tiba-tiba menggugurkan anaknya masing-masing. Wataran nasa sukara. Dan pada hari itu kalian akan lihat manusia dalam keadaan mabuk kebingungan, mabuk ketakutan, wa mahum bisukara. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Sebenarnya mereka tidak makan makanan yang memabukkan. Mereka tidak minum minuman yang memabukkan. Kenapa saat itu manusia menjadi mabuk? Sehingga ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya dilemparkan anaknya yang sedang mengandung terguguran seketika. Wama hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Yang membuat mereka mabuk karena mereka saat itu menyaksikan siksa Allah yang sangat pedih, azab Allah yang sangat dahsyat saat datangnya hari kiamat. Maka perlu ditimbulkan rasa takut. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diceritakan perkara kubur, ketika beliau melewati perkuburan langsung menangis berjujuran air mata, hatta ibdalla lihyatahu, sampai basah jenggotnya. Sahabat-sahabat yang lain heran melihat keadaan Utsman, begitu gencarnya ketakutan dia kepada kubur. Ada apa wahai Utsman? Ketika diceritakan surga dan neraka, engkau tidak menangis sedemikian rupa. Tapi ketika engkau melewati perkuburan atau diceritakan kubur di depan kamu, kau menangis sangat keras. Innal qabr awwalu manazil al-akhirah. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama kali manusia saat dia meninggalkan alam dunia dan menuju ke alam akhirat. Siapa yang selamat di kuburnya, insyaallah dia akan selamat di alam-alam berikutnya. Siapa yang gagal di kuburnya, dia akan gagal di alam-alam berikutnya. Orang sekelas sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga, khalifatul Rasul, dia pun menangis saat mendengarkan cerita-cerita akhirat. Inilah yang namanya orang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya ada rasa takut. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Jangan sampai kita ini menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah karena dosa-dosa kita yang cukup banyak. Maka rasa takut ini harus kita simpan di dalam hati kita, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, supaya kita tidak menjadi orang yang semau kita melakukan aktivitas kita sehari-hari di dunia. Kita harus ingat bapak ibu saudara sekalian, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di persidangan Allah. Qabla yus'ala arba'at asya, sebelum dia mampu menjawab 4 pertanyaan. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di tengah-tengah persidangan Allah sebelum dia disoal atas 4 perkara. An'umrihi fi ma'abna, atas umur yang Allah berikan digunakan untuk apa? Dari lahir sampai mati, apa yang dia lakukan? Dari kecil sampai tua, apa yang dia perbuat? Ditanya satu persatu, disoal satu persatu dengan detail. Melihat al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabirata illa asraha. Sampai-sampai manusia heran dengan buku catatan Allah Subhanahu wa taala. Mari hadir kita. Begitu hebatnya kitab catatan ini. Sehingga perbuatan manusia sekecil apapun nampak di sisi Allah. Perbuatan kita sekecil apapun nampak di akhirat nanti. Maka manusia heran terkejut pada saat ini. Mali hadal kita la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asraha. Begitu hebatnya kitab catatan ini. Sehingga sekecil apapun perbuatan manusia, tidak ada yang melacak sedikit pun. Kaki seorang hamba tidak bergeser sebelum dia ditanya empat perkara. Umur yang Allah berikan digunakan untuk apa? Apakah dia mau bersabar duduk di dalam majlis? Apakah dia mau menggunakan umurnya untuk taat kepada Allah? Apakah dia gunakan hidupnya untuk mencari amal yang diridhai oleh Allah? Apakah tidak? Ini semua akan ada pertanyaan di akhirat nanti. Wa ashababihi fi ma'ablad, dan masa muda, saat dia segar, saat dia sehat, saat dia kuat, dikemanakan masa muda tersebut? Digunakan untuk apa masa muda tersebut? Mu'an balihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, dan harta benda yang Allah berikan kepada dia, dari mana kalian dapatkan harta itu dan kemana kalian belanjakan harta tersebut? Dari mana kalian dapatkan itu harta dan kemana dibelanjakan harta? Ini juga akan disoal di akhirat nanti. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan atas ilmu apakah dia sudah amalkan? Apakah ilmu amanah yang Allah berikan kepada kamu sudah menjadi amalan harian kamu? Ditanya oleh Allah, disoal oleh Allah. Maka orang yang ketika di dunia ada rasa takut kepada Allah, Allah akan malu menanya hamba tersebut. Kenapa? Karena di dalam hatinya saat di dunia dia punya malu dan punya rasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Ya Musa, la yalqiyani 'abdun fi hadiril qiyamah illa fatashtuhu 'amma fi yadayhi." Wahai Musa, tidak ada seorang hamba yang datang kepada aku, kata Allah, di persidangan hari kiamat nanti, kecuali aku akan periksa apa yang ada di kedua tangan dia. Kecuali aku akan periksa apa-apa yang ada di kedua tangan hamba tersebut. Tidak ada yang lolos daripada pemeriksaanku, kata Allah. Aku akan periksa dengan detail apa-apa yang ada di kedua tangan dia. Illa ma'adal war'ain. Kecuali dua orang. Fa'idni at-tahyim. Aku akan malu memeriksa dua orang tersebut. Aku akan malu, kata Allah, memeriksa dua orang tersebut. Wa ujallihi, dan aku akan muliakan dia. Wa ukrimu, aku akan muliakan dia, aku akan besarkan dia. Wa udkhuluhu al jannah bighairi hisab, dan aku akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Siapa dua orang itu yang dimuliakan oleh orang itu? Orang yang saat di dunia punya rasa takut dan punya sifat malu kepada Allah. Fa'inni astahir. Kalau di dunia dia punya rasa malu kepada aku, kata Allah, aku pun akan malu untuk menindak dia di akhirat. Kenapa? Karena saat di dunia dia malu kepada Allah. Malu dia tidak mau melakukan maksiat. Malu kalau dia tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah banyak berikan segala-galanya kepada kita. Harta yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Anak istri yang kita sayangi datangnya dari Allah. Rumah tempat tinggal, kendaraan, kesehatan, semua Allah yang memberikan kepada kita. Maka kita harusnya punya rasa malu kalau kita maksiat kepada Allah. Kalau kita maksiat kepada Allah, harusnya ada rasa malu. Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alam labagaitu kathiran wa tarhaqu qalilan." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kamu tahu, wahai umatku, kata Nabi, apa-apa yang pernah aku ketahui, apa-apa yang pernah aku lihat, maka kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau manusia tahu apa yang diketahui oleh Nabi, maka orang itu tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Kalau Allah bukakan satu detik saja kepada kita peristiwa-peristiwa akhirat di depan mata kita, maka tidak akan ada satu orang pun yang berani maksiat kepada Allah. Kalau peristiwa akhirat itu dibuka sedetik saja kepada kita, maka semua manusia akan takut. Semua manusia, tidak akan ada yang berani maksiat kepada Allah. Cuma sayangnya hari ini belum ada rasa takut di dalam hati kita, sehingga banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan-kesalahan yang mudah kita kerjakan. Kenapa? Karena kita kurang takut kepada Allah. Maka Nabi katakan, "Lau ta'lamuna ma'alam labaghaytum katsiran wal tadhhaku qalilan." Wahai umatku, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu dengar apa yang aku dengar, kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ini selalu diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa-peristiwa akhirat bukan untuk menakut-nakutin kita, cuma supaya di dalam hati kita ada rasa takut, supaya di dalam hati kita ada rasa malu kepada Allah. Sehingga Nabi ceritakan perkara akhirat, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana beratnya peristiwa-peristiwa akhirat, selalu diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yu'ta bi an'am ar-rajul yawm al-qiyamah wa huwa min ahli an-nar. Nanti di akhirat Allah akan panggil satu manusia, Allah akan undang satu manusia yang hidupnya paling senang, paling bahagia, tidak pernah susah sedetik pun. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dicari oleh Allah siapa yang paling bahagia hidupnya, siapa yang paling senang hidupnya. Coba bayangkan, manusia pertama sampai manusia terakhir, begitu banyaknya, dicari oleh Allah siapa yang hidupnya paling senang, siapa yang hidupnya paling bahagia. Setelah ditemukan orang itu, karena memang orang itu bukan orang yang taat kepada Allah, orang itu memang orang yang durhaka, maksiat kepada Allah, maka Allah tetapkan dia menjadi penghuni neraka. Rasul mengatakan, "Tidak, orang itu dicelupkan ke dalam nerakanya Allah satu celupan dicelupkan dia ke dalam neraka." Kemudian diangkat kembali dari celupan neraka. Ditanya orang tersebut, "Hal marati hayati kanian?" Apakah kau pernah senang saat hidup di dunia dulu? Padahal ini orang yang paling bahagia, paling senang. Begitu dicelupkan di nerakanya Allah cuma satu celupan saja. Diangkat kembali dan ditanya, maka saat itu dia mengatakan, "La wallahi ma marati hayati min an-ni'mah." Demi Allah, aku bersumpah, belum pernah sedetik pun ya Allah aku merasa senang saat aku hidup di dunia dulu ya Allah. Itulah dahsyatnya hari akhirat. Orang yang paling bahagia nomor satu pun, begitu dicelupkan di nerakanya Allah, cuma satu celupan saja, maka hilang, sirna semua kesenangan yang pernah dia rasakan dari kelahiran sampai kematiannya. Orang yang paling ringan siksaan di dalam neraka nanti, apabila ujung kakinya ditempelkan, mendidih otak dan kepala orang tersebut. Begitu beratnya hari akhirat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang, berkali-kali beritahu kepada kita semua, "Ittaqun nar walau bisyikin tamrah." Takutlah kalian atas neraka walaupun dengan sebelah kurma, walaupun dengan sebiji kurma. Beramallah walaupun dengan sebelah kurma, karena bisa jadi amalan yang sedikit itu akan memberatkan timbangan kalian di akhirat nanti. Susulilah satu amalan dengan amalan berikutnya. Badiru bil amali salihah. Ikutilah satu amalan dengan amalan berikutnya. Fabirru ilallah. Segeralah kalian berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Segeralah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah, saat kita hidup di dunia dan saat kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita harus banyak memiliki rasa takut kepada Allah. Takut atas azab Allah, takut atas ancaman Allah, takut atas murka Allah, takut atas kebencian Allah kepada kita. Kalau kita berbuat dosa, Allah marah kepada kita. Ini harus kita miliki. Tapi nanti setelah tua, mulai datang penyakit, kematian sudah dekat kepada kita, maka saat itu ar-raja afdal minal khauf. Rasa harap atas ampunan Allah itu lebih baik saat itu daripada rasa takut kepada murka Allah. Maka di samping kita punya rasa takut, kita juga harus mempersiapkan diri. Nanti saat ajal sudah mendekati kita, kita harus berharap penuh untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berharap supaya Allah mau memaafkan kita. Allah mau mengampuni dosa kita. Ampunan Allah sangat luas. Allah sangat mencintai hambanya. Cintanya Allah kepada seorang hamba melebihi cintanya seorang ibu kepada anak kandungnya. Sehingga kita tidak pernah putus asa daripada rahmat Allah. Dosa sebesar apapun pasti diampuni oleh Allah. Karena Allah perintahkan kita, jangan pernah kita berputus asa daripada rahmat Allah. Ada seorang hamba di akhirat nanti yang diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke neraka. Entolik ilan nar. Pergi kamu ke neraka, kata Allah. Maka itu hamba heran. Kenapa saya ini disuruh ke neraka? Sedangkan saya ini sholatnya luar biasa. Puasanya juga hebat. Maka dia bertanya, ya Allah, aina sholati, wa aina siyami, wa aina ijtihadi. Kemudian, kalau aku diperintahkan ke neraka, ya Allah, bagaimana dengan sholatku? Bagaimana dengan puasaku? Bagaimana dengan mujahadahku, ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kama taqnutu ibadi min rahmati fid dunya fa nutuka min rahmati abada. Karena kamu dulu di dunia sering membuat hamba-hambaku berputus asa kepada aku. Kamu sering membuat hamba-hambaku berputus asa daripada aku, maka aku akan buat kau putus asa daripada rahmatku, kata Allah. Maka jangan sekali-kali kita membuat hamba Allah berputus asa. Jangan sekali-kali kita memvonis orang ahli neraka. Memvonis orang dimurkai oleh Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas kepada kita. Dan kita harus selalu berharap bahwa sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Ada seorang anak yang sangat nakal. Diingatkan oleh ibunya bertahun-tahun tidak sadar juga. Sampai ibunya jengkel dengan anak tersebut. Karena anak itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dia sudah jatuh sakit. Sejak sehat ibunya sudah ingatkan kepada anak ini. Supaya bertobat dan taat kepada Allah. Tapi anak itu bandel. Tidak mau taat. Tidak mau taat. Tiba-tiba datang penyakit kepada anak tersebut yang menyebabkan kematiannya. Maka sang ibu mengatakan, laqad uhadziruka bimas'ika hadza ya walad. Aku telah katakan kepada kamu wahai anakku, cepat kamu bertobat kepada Allah sebelum datang peristiwa seperti yang terjadi hari ini. Sekarang kau sudah tidak bisa apa-apa. Kau sudah sakit. Kau sudah tidak bisa taat lagi kepada Allah. Sejak dulu aku sudah ingatkan kepada kamu, wahai anakku. sebelum datang satu masa, sebelum datang satu hari, kau sudah tidak bisa lagi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tenang anak tersebut mengatakan, ya umma, wahai ibuku, innali rabban kathiral ma'ruf, wahai ibuku, aku punya Tuhan yang mana Allah itu sangat banyak kebaikannya. Aku punya Allah yang mana kebaikan Allah itu sangat banyak sekali. Wa inni la arju an la yahdumuni min ba'di ma'rufi. Dan sampai detik ini wahai ibuku, aku masih mengharap dan aku yakin bahwa kebaikan Allah yang banyak itu masih ada bagiannya untukku. Maka dengan sangka baik dia kepada Allah, maka anak itu diampunkan dosanya dan Allah tetapkan dia menjadi penghuni surga. Ini tertulis dalam kitab Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Jadi rasa takut kita kepada Allah harus kita bina. Dan juga rasa harap kita tidak boleh berhenti. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, "Ad-da'ibu minad dambi kama la dzanba lahu." Orang yang bertobat atas dosanya seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Orang yang mau bertobat kepada Allah, maka Allah berjanji akan ampunkan dosa-dosa hamba tersebut. Illa man taba wa amana wa amila wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddiluhumullahu sayyiatihim hasanah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang-orang yang bertobat kepada Allah, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan gantikan kesalahan-kesalahan dia dengan kebaikan-kebaikan. Maka saat ini, saat Allah berikan kesehatan kepada kita, kita harus banyak memiliki rasa takut kepada Allah. Jangan sembarangan kita mengeluarkan ucapan dan kata-kata. Wala yatakallamanna ahadukum bi kalimatin taqtadiru biha ghadan. Janganlah kalian sembarangan mengeluarkan ucapan. Janganlah kalian sembarangan mengeluarkan kata-kata kata Nabi. Karena bisa jadi gara-gara satu ucapan yang salah menyinggung perasaan orang, maka satu kata itu akan menyebabkan kamu menyesal yang panjang di akhirat nanti. Takutlah kepada Allah atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Takutlah kepada Allah atas setiap langkah yang kita langkahkan. Timbulkan rasa takut sehingga kita punya barometer akhirat di dalam kehidupan kita. Apapun yang ingin kita lakukan, kita harus berbarometer akhirat. Apakah amalan yang saya kerjakan akan membuat saya selamat di akhirat? Apakah ucapan yang saya ucapkan menguntungkan saya di akhirat? Kalau tidak, jangan dilakukan. Diam lebih baik daripada berkata. La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bisa jadi, kata Nabi, perkataan manusia itu banyak unsur dosanya, banyak unsur kesalahannya, banyak akan merugikan dia di akhirat, kecuali perkataan yang mengandung tiga kebaikan. Yang pertama, man amara bi shadaqatin, menyuruh orang untuk bersedekah. Aw ma'rufin, mengajak orang berbuat baik, dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mana ada perkataan yang lebih baik dibandingkan perkataan seorang hamba mengajak kepada Allah? Yang ketiga, aw islahin bainan nas, menyatukan dua orang yang sedang bertengkar, menyatukan dua orang yang sedang bertikai, menyatukan dua orang yang sedang bermusuhan. Karena dua orang Islam yang bermusuhan, solatnya tidak akan diangkat oleh Allah walaupun satu jengkal. Salatatun la turba'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tiga golongan manusia yang tidak akan diangkat solatnya ke atas kepala mereka walaupun satu jengkal. Di antaranya al-ahwan bainahuma syahda, dua orang Islam yang bermusuhan satu dengan yang lain. Maka ucapan dan kata-kata harus kita jaga. Bagaimana ucapan kita menyenangkan orang, membuat orang bahagia, idhalus surur fil qalbil mu'min minal qur'an. Sesungguhnya menyenangkan hati saudara Islam adalah termasuk amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat min ghairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti hati orang beriman laki-laki dan wanita tanpa alasan yang jelas, maka dia akan mendapatkan kebencian dan permusuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dia akan mendapatkan kebencian dan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barometer akhirat ini perlu kita miliki di dalam kehidupan kita yang sekarang, sehingga hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin taat kepada Allah, semakin hari semakin takut kepada Allah. Dan di penghujung hayat kita nanti, rasa harap kita kepada Allah sangat besar. Seperti ulama-ulama terdahulu, kalau dia hampir meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya untuk bercerita mengenai kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Supaya apa? Supaya timbul rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang punya harap kepada Allah, Allah akan kabulkan harapan dia. Innallaha inda dhanni 'abdi bi. Seseorang itu sesuai dengan sangka hambanya. Allah sesuai dengan sangka hambanya. Fahyuhsin dzan billah. Maka hendaklah kalian memperbaiki sangka kalian kepada Allah. Kita harus banyak sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Sudah pukul 6 pagi hari ini, lewat 3 menit. Saya kira apa yang saya sampaikan, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita yang singkat di dunia ini, kita lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita punya rasa takut yang cukup kepada Allah, dan juga punya rasa harap yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan dua sifat tersebut, Allah berikan kepada kita keselamatan dari neraka, dan Allah berikan jaminan surga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Jazakumullah khairan katsira wa al'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.